ಇರಲಿಲ್ಲ, para jamaah rahimakumullah. Kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan pertama itu ditandai dengan kita membaca syahadat. Ya, saya rasa kita semuanya itu sudah meniatkan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini yang utama di dalam hidup itu begitu, dan itu saya rasa yang membedakan antara kita dengan orang yang tidak bersyahadat itu. Maka sebenarnya kalau sudah bersyahadat begitu, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita itu diselaraskan dengan syahadat itu tadi. Nah, misalkan begini, kalau sudah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sudah bersyahadat tentang Rasulullah itu, Muhammad itu sebagai utusannya Allah, maka yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai cara beribadah, itulah ibadah yang sebenarnya. Yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu tempat yang sangat istimewa untuk berdoa, maka kita percayai itu tempat yang istimewa. Pak, di rumahnya Nabi itu, antara rumah jannah dengan mimbar, itu sekarang jadi raudhah. Jadi di Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu. Ada tulisannya, tulisan itu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW itu. Jadi tulisannya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi antara rumah saya sama mimbar ini itu tamannya surga, sehingga orang berdundun di situ. Orang ingin sholat, orang berdoa, ingin macam-macam begitu di Masjid Nabawi di Madinah. Nah begitu. Yang sudah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan yang akan diterangkan itu? Jadi kalau Rasulullah menunjuk ini tempat yang istimewa, maka karena kita sudah mensyahadati, maka kita ikuti. Di mana, Pak? Itu di raudhah. Orang yang berangkat haji, wukuf di Arafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan waktunya? Pas matahari di tengah-tengah, bergeser sedikit, nah itu tempat dan waktu yang sangat mustajabah. Orang di kemahnya masing-masing berdoa. Mengapa kok di situ, Pak? Nah, mengapa kok waktu itu? Kok tidak dimulai habis subuh? Jawab, itu Rasulullah yang menunjuk di situ. Dan Rasulullah yang menetapkan waktu itu, tidak mulai subuh, tidak mulai jam 9, tapi mulai duhur. Ini bukti kalau kita ini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, nah sekarang tauhidnya. Pak, apakah kita sudah pernah mendengar ada ceritanya Ashabul Kahfi? Pernah, Pak ya? Anggap aja belum. Nah, begitu. Itu ceritanya gimana? Ada pemuda yang masuk di mana itu, Pak? Di gua. Bukan gua Hira, Pak. Apalagi gua Maharani, itu ndak itu ya. Itu berapa hari di situ, Pak? Nah, jawabannya kalau mundur di Quran, 309 tahun. Salasumi'ati sinin wasdadu tis'a. 300 tahun, 300 dan lebih 9 tahun. Berarti 309 tahun. Pertanyaannya, itu tidur apa mati ya? Jawabannya, tidur. Ah, gak mungkin Pak, masa ada orang tidur sampai 309 tahun. Kenyataannya ada. Itu mukjizat. Tidak bisa diteliti kebuktian dan dibenarkan secara ilmiah. Ya, yeah, is. Mengapa orang itu ditidurkan oleh Rasulullah sampai 309 tahun? Nah, itu supaya orang mengerti bahwa ketika ada orang mati itu, besok itu bisa dibangunkan kembali. Lalu diberi contoh. Nah, sampai diberi contoh kayak begitu, mungkin masih gak percaya itu. Tapi saya potong aja ceritanya itu. Jadi ini kelompok pemuda yang beriman kepada Allah, kemudian masuk di gua, karena dikejar-kejar mau dimusuhi. Nah, kemudian Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Tiba-tiba kemudian dibangunkan oleh Allah. Nah, ketika bangun, terasa perutnya apa, Pak? Lapar, mau beli makanan. Lalu orang yang jual makanan itu, wah ini duitmu nggak payu itu, katanya begitu. Lalu dia ngotot, wah ini duit baru kemarin kok nggak payu, gimana itu? Sampai ini di mana tadi? Saya itu loh, di tempat itu, gua tidur di situ, baru kemarin. Masa enggak payu? Nah, duit saya. Lalu yang jual tadi bilang, ini duit sudah 300 tahun yang lalu. Sudah enggak laku. Dia cerita, zaman dulu saya dikejar-kejar, lalu saya masuk di gua, kemudian saya enggak tahu. Zaman ini, kerajaannya ini, penguasa ini. Wah, itu sudah habis semuanya, tinggal ceritanya saja, tinggal sejarahnya. Bes, sekarang saya tanya, Pak Jenengan. Ini kan kejadian normal, Pak. Ada orang dibangunkan lagi cerita 900 tahun yang lalu itu tadi. Lalu cerita sama orang, diketahui ini betul-betul orang zaman dulu. Pertanyaannya begini, kira-kira jadi berita enggak, Pak? Iya jelas jadi berita. Kalau zaman sekarang itu semua berita, semua koran memberitakan ada pemuda itu bangun lagi katanya 300 tahun yang lalu. Wah, isu rame-rame macam-macam begitu. Nah, lalu ada usul. Ini tauhidnya itu di situ. Apa usulnya? Ada pikiran yang menyimpang. Apa masyarakat pikiran yang menyimpang dari masyarakat? Oh, kalau begitu di situ itu bukan sembarang gua. Nah, gitu loh, Pak. Guanya yang dianggap begitu bukan dikembalikan kepada Allahnya. Duduk sembarang gua di situ. Lalu usul, apa usulnya? Bangun aja monumen di situ, supaya orang mengerti bahwa ini dulu pernah ada pemuda yang bangun selama 309 tahun. Akhirnya para penguasanya membuat kepres, keputusan begitu, kalau istilahnya sekarang. Apa? Nggak, jangan buat monumen. Saya akan bangun tempat ibadah di situ. Nah, jadi ngerti Pak maksudnya, mengapa kok dibangun tempat ibadah? Supaya orang lebih khusyuk di situ. Supaya orang lebih bisa berkonsentrasi di dalam ibadahnya begitu. Sedangkan, ini tauhidnya, Nabi tidak menunjuk tempat itu tempat yang afdol. Makanya dulu saya tanya Pak Jenengan, sholat di masjid Baitul Hakam, dengan pandangan sholat di Masjid Akbar, ganjarannya banyak mana, Pak? Jamaah. Kalau sholat di sini dengan Masjid Ngampel, sama, Pak, ya? Tapi ada nggak orang punya pikir, oh, di sana itu lebih banyak, Pak, ganjarannya lebih afdol. Ya, apalagi Jumatnya itu pas Jumat, Pak. Jumat lagi. Nuhun sewu, itu pikiran sahadat kita, dianggap ini sudah agak belok, Pak, dari syahadat yang sebenarnya tadi. Nabi tidak menunjuk tempat itu tempat yang afdol. Nabi tidak pernah mengatakan Jumat Legi, nah misalkan begitu. Oh, di sana enggak ada Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi itu enggak ada kok. Ya. Nah, jadi cerita itu, Bapak-bapak, dimasukkan dalam salah satu makna syahadat. Kalau saya baca Al-Qur'annya bunyinya begini. Wa kadzalika farna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Maka yang demikian itu kami bangunkan mereka itu untuk kami temukan dengan orang-orang yang saat itu ada, supaya orang itu mengerti sesungguhnya janjinya Allah itu benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak boleh diragukan lagi. Ya, ini ada contohnya, diberi contoh begitu. Nah, berikutnya idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika orang bersilang pendapat tentang perkara anak yang bangun dari gua itu tadi, ya. Faqalu, kemudian ada yang mengatakan ubnu alaihim bunyanan. Mas, bangun monumen untuk mengenang itu. Itu bukan sembarang tempat. Jadi ini sudah banyak menyimpang. Tidak realitas sesuai dengan apa yang sudah diyakini oleh agamanya. Lalu orang nomor satu di masyarakat itu mengatakan apa? Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim Pak, ini disebut apa? Masjidan. Enggak, jangan monumen. Saya akan bangun tempat ibadah. Tempat ibadah itu bahasa Qur'annya di dalam surat Al-Kahfi ini disebut apa? Masjid. Jadi, maksud saya, kalau sudah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya balik di yang awal itu tadi, Raudhah itu katanya tempat yang mustajabah, Pak. Betul, karena ada hadisnya. Arafah itu katanya tempat yang mustajabah, Pak, untuk berdoa ketika jam tanggal 9 Dzulhijjah. Iya, karena ada hadisnya. Tempat-tempat yang tidak ditunjuk oleh Rasulullah, ya jangan diyakini sebagai tempat yang apa? Mustajabah. Begitulah maksudnya. Orang ngaji di sini, ya dengan ngaji di tempat-tempat yang dianggap angker, ini dulu zamannya wali, ini dulu malah di belakangnya itu ada kuburannya, itu lebih afdal. Itu syariatnya tidak ada, Pak. Maka saya dan panjenengan tidak boleh merekayasa agama itu. Maka agama itu harus mengikuti ini. Ya. Jadi, lupa. Apa begitu sudah dianggap ada sisi penyimpangan dari akidahnya? Nah, kalau Rasulullah tidak menunjuk, ya jangan. Makasih contoh, Pak. Contoh yang lain, perbandingan. Apa ada perintah di dalam Al-Quran supaya kita ini apa namanya melakukan puasa? Jawabannya apa, Pak? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, Pak, ya. Pertanyaannya, gimana caranya puasa, Pak? Caranya puasa mulainya kapan, bagaimana tekniknya, apa namanya, amalan-amalan yang lebih afdal di puasa itu. Maka ikuti Rasulullah. Perintahnya di Quran, cara mengerjakannya ikut siapa? Rasul. Satu, panjangan simpen. Dua, apa ada di Quran perintah orang itu untuk haji atau umroh? Ada. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umroh untuk Allah tadi. Caranya gimana, Pak? Ikuti siapa? Rasul. Jadi ini menerjemahkan itu, Pak. Perilakunya atau hadisnya Rasulullah atau amaliyahnya Rasulullah itu menerjemahkan ayat Al-Quran itu. Ya. Perintah sholat ada. Bagaimana caranya sholat? Ikuti yang Rasul. Sekarang pertanyaan saya. Perintah baca salawat Nabi ada nggak, Pak? Di mana itu, Pak? Perintahnya, Pak? Biasanya banyak yang hafal itu. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Betul, Pak, ya? Saya tanya, Pak. Saya potong ya ayatnya tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada berapa perintah untuk umat Islam terhadap Rasulullah tadi, Pak? Dalam ayat itu tadi. Terjemahnya begini. Hai orang-orang yang beriman, bacalah salawat kepada Rasulullah dan sampaikan salam kepadanya dengan salam penghormatan. Ada berapa perintahnya, Pak? Satu atau dua? Kok ada terjemahannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Terusnya? Wasallimu taslima. Ada berapa, Pak? Dua. Apa dan apa, Pak? Sholat dan salam. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Waktu itu yang sudah difahami dan diamalkan sahabat, apakah sholawat ataukah salam? Pertanyaannya keliru, apa, Pak? Makanya jawabannya susah. Yang difahami lebih awal oleh para sahabat, apakah sholawat ataukah salam? Atau mungkin jawabannya begini, pertanyaan begini. yang sholawat itu mana, yang salam itu mana. Ternyata di dalam hadis menafsiri ayat itu tadi, surat Al-Ahzab ayat 56, ada keterangan begini. Ya Rasulullah, amaran Allah an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik, fa inna salam qad arafna. Ini bertanya sama Rasulullah, Nabi, itu kan ada perintah supaya kita itu membaca sholawat ya. Gimana caranya Nabi? Nah, fa inna salam qad arafna. Kalau salam kita sudah tahu. Begitu ketemu panjenengan, assalamualaikum ya Rasulullah. Sholawatnya itu loh yang gimana? Saya tanya Pak, ada enggak petunjuk dari Rasulullah teks sholawat Nabi itu Pak? Berdasarkan hadis itu dan hadis yang semakna yang lain, orang itu dipanggil, sini Mas, tirukan omongan saya. Nah, tirukan omongan saya itu bahasa Arabnya, kul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdasarkan hadis itu, maka sebagian umat Islam kalau membaca salawat, ya itu yang dimaksudkan salawat Nabi yang merupakan perintah di dalam surat Al-Ahzab itu tadi. Loh kok cuma itu Pak? Nah, tak urut sekali lagi. Ada enggak Pak perintah supaya orang itu puasa di Quran? Jawabannya ada. Caranya puasa ikut siapa tadi? Rasul. Satu. Dua. Ada enggak perintahnya haji dan umroh di dalam Al-Quran? Ada. Caranya haji dan umroh ikut siapa? Rasul. Ada enggak caranya sholat, perintah sholat di dalam Al-Quran? Jawabannya ada. Caranya sholat ikut siapa? Ikut Rasul. Nah sekarang tak masuki itu tadi. Ada enggak perintah supaya kita ini baca selawat Nabi? Jawabannya ada. Cara baca selawat Nabi gimana Pak? Bingung Pak. Menurut Tauhid, ya mestinya ikut siapa? Rasul. Karena yang diperintahkan Rasulullah itu tadi. Ya, perkara orang memuji Rasulullah dengan ungkapan begini, macam-macam. Itu dalam pandangan Tauhid tidak termasuk yang diperintahkan di dalam itu tadi. Bingung Pak? Nah, jadi kita teksnya dari mana? Teksnya dari Rasulullah itu tadi. Kata murid saya begini, Pak, berarti kita enggak boleh merubah-rubah selawat Nabi, Pak. Lah kalau hadis ya enggak boleh, Mas, masuk hadis dirubah-rubah. Wong itu sudah dari Rasulullah kok. Masa mengurangi sedikit aja, ya enggak boleh, maknanya bisa keliru nanti kalau mengurangi sedikit aja. Nambahi, ya sama saja. Terus saya beri contoh. Itu Undang-Undang Dasar 45 kan ada pembukaannya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus. Ya panjenengan enggak lulus PMB-nya barangkali kok enggak hafal itu ya. Ya. Apa boleh ditambahi Pak? Enggak boleh. Wong yang buatan manusia aja enggak boleh Mas gitu loh. Nah, maksud saya kalau kita ini sudah syahadat tentang Rasulullah, maka yang diterangkan oleh Rasulullah mana tempat-tempat yang mustajabah, ikuti yang dari Rasulullah saja. Gitu loh Pak maksud saya. Nah, wis satu. Masih tahan enggak Pak? Yang ini ringan, yang kedua. Yang kedua ini menjelaskan makna wa asyhadu anna Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Panjangnya tak tanya dulu. Lebih dekat mana hubungan antara orang tua dengan anak dibandingkan dengan kiai dengan santri atau dosen sama mahasiswa? A atau B? Jawabannya apa, Pak? A. Anak adalah bagian dari orang tua, sementara santri tidak bagian dari kiai. Betul Pak ya? Ya. Yes. Pertanyaan berikutnya. Naudzubillah min dzalik. Nuhun sewu. Misalkan bapaknya ini keliru, ibunya ini keliru mengajarkan yang enggak benar. Yang enggak benar naudzubillah min dzalik. Anaknya boleh mengikuti, Pak? Tidak boleh. Jadi anak boleh mengatakan, "Ya, keliru ya, enggak boleh itu, melanggar Al-Quran." Nah, boleh. Itu bukan kurang ajar, Pak. Maka, dalam tauhid kita, antara anak berbuat baik sama orang tua itu beda dengan anak taat sama orang tua. Bedanya di mana, Pak? Kalau anak berbuat baik kepada orang tua, mutlak kapan saja bagaimanapun orang tuanya harus tetap anak ini berbuat baik kebaikannya orang tua tadi. Diopeni ketika orang tuanya sudah sepuh. Ya, makanya ada cerita kecil begini, semuanya sudah mendengar, Pak. Nuhun sewu. Ada sepasang suami istri yang sudah kaya raya, anaknya satu, laki. Lalu di situ ada mbah kakungnya yang sudah sepuh. Nah, tentu saja karena dua suami istri ini karir di masyarakat, duitnya banyak, sibuk sekali, repot ngopeni mbah kakungnya itu tadi. Satu ketika punya inisiatif, "Mas, kursi roda dilipat." "Kayak apa ya?" "Ngantar mbah kakung ke panti, panti jumbo." Pakai mobil mewahnya diantarlah bertiga, suami istri tadi sama mbah kakungnya sama anaknya tadi. Sampai di panti jumbo tadi, mbah kakungnya turun, naik di kursi roda, didorong oleh anaknya, kursi rodanya dilipat, dimasukkan mobil. "Loh, buat apa dimasukkan di mobil? Kok ini untuk mbah kakung di sini kok?" Jawabannya anaknya, "Ya, ini besok kalau ayah sudah tua kayak mbah kakung, ini untuk ayah dimasukkan di sana." Nun sewu, pikiran anaknya benar nggak, Pak? Jadi anak bisa memberi pelajaran kepada siapa, Pak? Orang tua. Bis, itu tidak ada hubungannya dengan ini, Pak. Ya. Itu cuma sekilas info yang itu tadi. Ya. Jadi antara orang tua dengan anak itu lebih dekat hubungannya dibandingkan kiai dengan santri, guru sama murid, dan seterusnya. Kalau orang tuanya salah, anak boleh mengatakan tidak. Apa hubungannya dengan syahadat tadi, Pak? Oh, kalau begitu orang tidak boleh memutlakan siapa saja. Pertanyaannya begini, kalau menurut Allah itu barang itu haram, tapi pimpinan kita mengatakan halal atau haram, orang lebih taat sama pimpinannya daripada taat sama Allah. Mohon maaf, ini sama dengan menuhankan pimpinan enggak, Pak? Loh, kok abot menurut jawabannya? Ya. Loh, betul, Pak. Walaupun caranya harus baik. Nanti panjenengan kalau sempat dari majelis taklim ini ya, sempat buka-buka Quran. Mohon dibuka surat Al-Ahzab ayat 66. Surat Al-Ahzab 66 ini ada orang yang diceburkan di neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena macam-macam. Itu coronya teman-teman yang di sana. Karena apa, Pak, begitu? Norok bunteng. Apa maksudnya? Ya, saya mengikuti orang aja. Karena itu, saya bacanya ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ingat ketika muka mereka dibolak-balik di neraka. Pak, nuwun sewu. Jangan didebat ayat ini, Pak. Loh, Ustaz, itu mukanya tok ta, enggak seluruh badannya ta? Jangan, Pak. Disebut sebagian maknanya apa, Pak? Semuanya. Sama dengan wong Surabaya gitu loh. Sudah pertemanan lama 10 tahun enggak ketemu, baru sekarang ketemu, saking akrabnya. Ngomongnya gimana, Pak? Nang diae. Terusnya gimana, Pak? Ah iya, sing disebut apa? Nang diae awakmu sing lumayan begitu loh. Nang diae apa nih, Pak? Katanya JTV, nang diae raimu tak dolek enggak ketemu gitu. Ya. Jadi disebut satu tapi maknanya semuanya. Ini juga begitu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ingat ketika muka mereka dibolak-balik di neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul." Wahai alangkah enaknya andai kata dulu di dunia saya itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Panjenengan kalau ketemu orang model begini besok di akhirat, Pak, sampai tanya, "Lah dulu siapa lo yang kamu taati?" Nah, begitu. Orang ini sudah di neraka lalu mengeluh kayak begitu. "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul." Alangkah nikmatnya kalau dulu di dunia saya itu mentaati Allah dan Rasul. Siapa yang dia taati? Dia ngaku. Laqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Wahai Tuhan kami, dulu di dunia kami itu mentaati para pemimpin kami dan pembesar kami, ternyata para pemimpin dan pembesar kami menyesatkan kami dari jalanmu. Ini maknanya, siapa saja Pak, kalau itu bicara benar, maka kita boleh mengikuti dia. Dari situ tak potong, saya tanya satu pertanyaan. Pak, apakah boleh kita mengikuti sesuatu yang benar, walaupun sesuatu yang benar tadi datangnya dari orang yang tidak biasa benar? Bingung Pak pertanyaannya. Saya ulangi, apakah boleh kita mengikuti sesuatu yang benar, walaupun sesuatu yang benar tadi datangnya dari orang yang tidak biasa benar? Jawabannya, boleh. Wong ini gak tahu benar, bendino gak tahu poso, gak tahu selama, tapi dengarin, dino itu kok benar omongannya. Boleh Pak, dipercaya? Ya? Boleh. Ini syariat itu di situ. Jadi gak ada dimutlakan itu Pak. Maka ini orang ini menyesal. Alangkah baiknya kalau dulu saya di dunia mentaati Allah dan Rasulnya. Siapa yang kamu taati dulu? Dia ngomong, ya Tuhan kami dulu di dunia saya itu mentaati para pemimpin dan pembesar kami. Ternyata para pemimpin dan pembesar kami menyesatkan kami dari jalanmu. Nah, lalu orang ini saking mangkelnya apa? Usul sama Allah. Nah, sempat-sempatnya usul di neraka itu ya. Usulnya apa? Waqalu rabbana atihim dhifaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, berikanlah para pemimpin yang saya ikuti dulu di dunia yang menyesatkan itu, berikan apa? Dua kali lipat daripada siksa yang saya terima. Jadi kalau saya ini dipanasi sampai 1000 derajat, maka saya usul supaya mereka dipanasi berapa, Pak? 2000. Kalau saya dipukul 100 kali ya, tolong mereka pukul berapa? 200 kali. Maksudnya kan ben modar gitu maksudnya. Wal anhum laknan kabir, dan kutuklah mereka itu dengan kutukan yang besar. Saya dan panjenengan sungguh kelihatannya ini serius. Memang harus serius, Pak. Tidak boleh main-main dengan syahadat itu, Pak. Ya, mungkin kebenaran itu ada di anak kita. Mungkin kebenaran itu ada orang yang kita pandang sebelah mata, tapi dia benar. Ya, berarti agama kita itu mengajari orang itu harus kritis. Ya, harus tahu argumentasinya di dalam hal mengamalkan syariat agama itu tadi. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya tetap diberikan rahmat, barokah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.